beban rasa di sudut tangan kelabu yang ada bersama suka dan duka hadirnya kita duduk bersama dan saling memandang hampa bermula. Hatiku dan hatimu.